Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini kita di hari ke-12 dari bulan Safar 1443 Hijriah atau tanggal 18 September 2021 kita akan lanjutkan kajian kitab syarah Al-Aqidah Al-Sittiyah yang kita make syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-29 setelah kita vakum beberapa saat karena qadarul syafal, kita belum bisa offline dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita segera untuk bisa ngajinya offline. Nah, di sini kita sampai di pembahasan halaman 67. Di mana Syekhul Islam Taimiyah membawakan di sini tentang iman kepada Thomas pada Nabi. Yang poin yang terakhir kita bahas itu adalah pertama, kita mengetahui bahwasanya Rasul pertama kali adalah Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh awal Rasul itu ada 3 dalil dari Al-Quran. Sebagaimana sudah dibahas. Kemudian, di sini juga, As-sorohatu rohatun. As-sorohatu rohatun. Ini yang akan ana dengung-dengungkan dalam hal dakwah kita di Magelang dan sekitarnya. As-sorohatu rohatun, mas. Apa itu maksudnya? Terus terang, itu melegakan. Terus terang itu melegakan. Apapun yang antum dapati dari interaksi antum terhadap guru antum, ustaz antum, syekhnya antum, atau saudara antum, keluarga antum, dan seterusnya. Bahkan keluarga antum, anak istri antum, itu ketika antum itu menjelaskannya dengan sorohah, dengan jelas, maka akan rohah. Antum akan merasa lapang dada. Merasa akan plong. Tapi ketika ada yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi, maka itu menjadi momok tersendiri. Menjadi sesuatu yang kemudian menjadi bisa bom molotov. Suatu saat akan meledak, dan meledaknya itu lebih dahsyat daripada yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga, ini kita bahas sebelumnya tentang Nabi Isa. Nah, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, kemudian ada 5 kitab yang harus kita imani. Yang pertama adalah Suf, Ibrahim, dan Musa. Ada 6 ya. Ya, lembaran-lembaran yang ada di Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, 1 dan 2, kemudian Taurat, 3, kemudian Injil 4, kemudian 5 Zabur, dan yang ke-6 adalah Al-Quran. Itu ada 6. Ya, ada 6. Itu tentang. Kemudian warusulihi, ya, iman kepada Rasul. Ini penjelasannya sudah berlalu. Dan kita meyakini tentang bahwasanya awal Rasul itu adalah Nabi Nuh. Ketika apa? Anna ahlal muqif yaquluna Nuh anta awwalu rasulin. ini orang ketika dikumpulkan dan disebutkan ketika mau di padang mahsyar kelak, dikumpulkan orang-orang itu berkata kepada Nabi Nuh untuk meminta syafaat. Anta awwalur rasul. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi. Ini menunjukkan anta awwalur rasulin. Ini tentang sorohah. Sorohah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian di sini tentang Nabi Isa. Nabi Isa bukanlah nabi terakhir. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti kelak Nabi Isa akan turun lagi dan tidak membuat syariat yang baru, tapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada pertanyaan kemarin terakhir. Ya. Di sini penjelasan fa idza qala qa'il, kalau ada orang yang berpendapat ya minal muttafaq alaihi anna khaira hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin. Ya, sini orang berusaha untuk menyematkan apa mas, menyematkan pertanyaan tentang apa sih salah satu yang menjadi polemik yang ada dalam mengimani para rasul. Jadi ketika ada berpendapat minal muttafaq alaihi anna khaira hadil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin, bahwasannya sesuai dengan kesepakatan ya, bahwasannya sebaik-baik dari umat ini setelah nabi adalah Abu Bakar. Wa Isa ya yahkumu bi syariati nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam. Dan Nabi Isa itu yahkumu, memberikan hukum bisyariati Nabi SAW, memberikan hukum dengan syariatnya Nabi SAW. Fayakunu min atba'ihi, maka Nabi Isa itu masuk sebagai apa? Pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Fakaifa yasihu qawluna, lalu bagaimana benar perkataan kita ya yasihu qawluna inna khaira hadil ummati ba'da nabiha Abu Bakar. Bahwasannya sesungguhnya sebaik-baik umat ya, sebaik-baik dari umat ini setelah nabi itu adalah Abu Bakar. Sedangkan Nabi Isa kelak akan turun dan tidak membuat syariat yang baru. Bahkan apa? Mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mengikuti syariat Nabi SAW, beliau, Nabi Isa AS adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Paham gak maksudnya di sini? Jadi, mengkontradiksikan antara pengikut, ya pengikut dari awal hingga akhir, itu Abu Bakar, dan pengikut, pengikut syariat Nabi SAW, yaitu Nabi Isa setelah kemudian di apa diutus lagi, artinya dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, fal jawabu, jawabnya ada ahadu salatati wujuhin. Ada tiga ya, tiga cara sudut pandang menjawabnya. Yang pertama awwaluha, yang pertama tentu harus wangi tiap poin ini mas. Ana Isa bin Maryam atau Isa alaihissalam alaihissalatu wassalam rasulun mustaqillun. Ini apa? Rasulun mustaqillun. Salam. Jadi ana Isa alaihissalatu wassalam rasulun mustaqillun. Maksudnya apa? Rasul yang menyendiri. Ya. Maksudnya bukan rasul bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya di sini? Mustaqilun artinya terpisah dari Rasulullah SAW. Min ulil azmi. yang termasuk dari ulil azmi. Para nabi yang mendapati kesabaran yang paling sabar. Karena disebutkan ada lima. Min ulil azmi. Nah. Dan wala yakhtiru bil bal, wala yakhtiru bil bali al muqaranatu bainahu wa bainal wahidu, bainahu wa bainal wahidi min hadhihi al ummati, bainahu wa bainal wahidi min hadhihi al ummati. Maka wala yakhtiru bil bal, ini tidak bisa dibayangkan kalau perbandingannya itu antara beliau, Nabi Isa, dengan salah satu dari umat ini. Maksudnya? Ya. Fakaifa, ya. Fakaifa bil mufadalati, fakaifa bil mufadalati. Bagaimana dengan apa? Kalau membandingkannya, perbandingannya adalah keutamaannya. Sisi keutamaannya. Paham enggak? Wala hadihi, ya. Wala hada, wa ala hada yaskutu hadal irad. Yaskutu hadal iradu min aslihi. Li'annahu minat tanattu, minat tanattu, ya, tanattu. Wa qad halaka al mutanatti'una kama qala Nabi SAW. Nah, di sini jelaskan wa ala hadha yaskutu hadha al-iradu min aslihi. Maka ini sudah kemudian apa, terpupus mas dari kehendak yang awalnya untuk membandingkan sesuatu, udah gak bisa dibandingkan mas. Gimana seorang nabi dibandingkan dengan manusia biasa, taruh tanda kutip ya, li'annahu minat tanattu, ini termasuk bagian dari tanattu mas. Apa itu tanattu? Ya. Karena di sini tanattu itu mas, nyari-nyari mas. Nyari-nyari dalam rangka untuk dilebih-lebihkan. Maksudnya apa tanattu itu? Ya, ana kasih tahu seperti ini mas. Kita tanya sama Pak Panggung. Sama Pak Maryadi. Pak Maryadi, arah mau ke Tidar Kerajaan itu sebelah mana? Oh, yo tinggal segini, belok kanan, belok kiri. Nah, itu pas belokannya, kendaraannya itu muter berapa kali, Pak? Misalnya. Ya. Saya dua kali. Ya. Terus, lihat rambu lalu lintasnya berapa kali, lintasinya. Terus, kalau misalnya seperti itu, rumah Bapak itu dilewati warungnya berapa sih? Ada warung berapa? Warung. Dari sini, warung Mujarab ini, di musala warung Mujarab itu, sampai rumahnya Pak Maryadi, rumahnya Pak Panggung, itu ada berapa rumah makan di sana? Terus dicari lagi, sudah dijawab sama Pak Maryadi. Terus Pak, kira-kira, pas Bapak itu lewat jalan raya itu Pak, itu lebarnya jalan, diukurnya berapa meter Pak? Tuh, cari sampai jenengan itu mentok. Wis lah. Aku nyerah weh. Paham enggak? Dicari-cari sampai nantinya enggak ada rem. Kepentok. Itu tanatuk, Mas. Gampangannya seperti itu. Agama kalau tanatuk seperti itu yang membuat-buat, mendetil-detilkan. Padahal itu enggak ada dalilnya sama sekali. Paham sama sih? Seperti apa? Seperti ketika orang-orang yang ta'asub dengan madhab, ta'asub dengan pemahaman fikih tertentu. Akhirnya mereka membuat ya, membuat apa mas? Qiyas ma'al-farq, kemudian ijtihadnya, dan seterusnya. Dalam rangka tanattu' fid din. Berlebih-lebihan mendetailkan permasalahan yang seharusnya tidak ada pendetailan seperti itu. Sehingga apa? Memberatkan. Maksud tanattu' itu apa? Mendetailkan dengan maksud untuk memberatkan. Sehingga apa? Susah mas. Akhirnya yang didapati dari orang yang tanattu' itu susah sendiri. Seperti tadi. Harusnya itu gampang. Pak, jalan mau ke rumahnya Pak Maredi itu arahnya sebelah mana? Oh, dari Artos ke sana. Selesai, orang paham. Atau Lokser aja, selesai mas. Nah, kalau kemudian ditanya, ada berapa warung, kemudian jalannya berapa lebarnya, kemudian pokoknya didetilkan. Padahal itu gak dibutuhkan. Paham maksudnya? Itu tidak dibutuhkan. Nah, membandingkan antara Abu Bakar dan Nabi Isa, kira-kira ketika orang itu bisa mendapatkan jawaban, apakah kemudian menjamin orang itu akan bisa tambah imannya, bisa tambah takut kepada Allah Azza wa Jalla? Ingat, poin ini sering terjadi kepada kita. Ketika kita mendapati, antum mendapati tulisan. Ya, tulisan di Google Mas, di website, atau terkadang omongan berapa orang yang dianggap ustaz. Dia mengatakan, telah berkata Syekhul Islam, Taimiyah, bahwasanya tahlilan dibolehkan. Tahlilan dibolehkan. Dia membawakan. Ternyata itu potongan. Tidak dinukil, komplit. Pendustaan yang pertama. Yang kedua, ketika itu ditanya lagi, Syekhul Islam itu kan Wahabi. Itu sudah kebodohan sendiri. Ya. Terus tambah lagi, kalau misalnya Wahabi itu tidak suka tahlilan dan antum menganggap Syekhul Islam Taimiyah itu Wahabi, kenapa Syekhul Islam Taimiyah membolehkan tahlilan? Kalau dibolak-balik, antum yang keblenger mas. Nah, oleh karena itu inilah dalil tanattu' ini berlebih-lebihan mendetailkan seperti ini. Ini biasanya pak bagiannya bukan masalah dalil. Ingat tuh mas. Tapi ijtihad. Pendapat. Makanya kembali kepada perkataan Imam Malik. Apa? La yu'khadu wa la yutraku min hadal qawl aw min aqwal bani Adam ila sahibi hadal maqam. Sahibul hadal qubr. Oh, kama qala Imam Malik. Yaitu tidak diambil, tidak ditinggalkan perkataan Bani Adam ada, kecuali pemilik kubur ini, sambil menyebut kubur Nabi SAW, menunjuk kepada kubur Nabi SAW. Dan disebutkan di sini ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un. Tiga kali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Celakalah orang yang tanattu. Celakalah orang yang tanattu. Celakalah orang yang tanattu. Ini hadisnya di Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu'an di Sahih Muslim. Dan disebutkan tentang kenapa Nabi SAW itu menjelaskan seperti itu. Karena akan banyak orang yang tanattu dalam agama. Maka Nabi SAW memberikan ketegasan. Bahasanya tanattu' dalam agama tidak dibolehkan. Karena itu membinasakan. Salah satunya apa? Tidak ada orang yang menjelaskan dengan detail tentang hal-hal yang kaitannya detail sekali. Contohnya apa mas? Contohnya kemarin. Anda bertanya kepada Syekh Abdul Bari Habibullah tentang hukumnya orang yang kita pernah bahas tentang tabarru' wa sahibul mat'am. Tabarru' itu donasi, mas. Yang merangkap dan seterusnya. Itu tidak pernah disebutkan secara detail. Dikembalikan saja kepada niatnya. Gampangnya seperti itu, Mas. Dan Syekh menjelaskan tentang ada minat tanattu. Beliau mengatakan ini termasuk tanattu. Maka ana katakan di situ, kalau misalnya antum itu mendapati artikel yang baru tapi tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya perkataan ulama, jangan itu jadikan sebagai bahan apa, Mas? Bahan untuk memvonis, menghakimi, ataupun mengatakan yang lain salah. Ingat. Ya, misalnya berkata Syekhul Islam Taimiyah atau berkata Imam Syafi'i atau berkata imam-imam yang lainnya. Bla bla bla bla. Habis itu kemudian antum menghukumi, oh ternyata enggak boleh. Sebentar, itu aqwal, itu perkataan. Tapi kalau sudah ada di dalam Al-Qur'an, sharih, di dalam hadis juga sahih, maka itu bukan hanya masalah apa? Aqwal, bukan hanya perkataan saja. Itu sudah dalil qat'i, dalil yang sudah tidak bisa ditolak lagi, Mas. Paham itu perbedaannya, Mas? Itu tentang tanattu', Mas. Ya. Dan tanattu' itu, orang-orang yang sering tanattu' itu biasanya orang-orang yang semangatnya menggelora dan sukanya debat. Dijelaskan para ulama, ya, bahwasanya orang-orang yang suka debat itu adalah orang-orang yang tanattu'. Allah alam tentang tentang perkataan ini, tapi ana pernah mendengar dari penjelasan masyayikh bahwasanya orang yang suka debat kemudian dia mengambil dalil-dalil dari aqwal itu biasanya senang tanattu. Assalamualaikum maaf ya. Kemudian lanjutnya. Jadi itu sudah tertolak ya tentang bandingan. Itu sisi pandang yang pertama. Ya. Kama qala Nabi SAW, itu tadi sebagaimana ana sebutkan hadisnya. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nah. Astani, yang kedua. Ya. Yang ngantuk, monggo. Di uleni niku, unjuan pun, kopi ini pun. Ya, barakallahu. Anna qula huwa khairul ummati ila Isa. Suf. Cara menjawab tentang perkataan mana yang lebih utama, Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Nabi Isa, maka Abu Bakar adalah khairul ummati, sebaik-baik dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Illa Isa, kecuali Nabi Isa. Kecualinya kenapa? Kembali pada poin yang pertama. Kenapa? Itu Rasul mustaqil. Itu Rasul yang terpisah dari masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, ya, Nabi Isa itu adalah Rasul mustaqil. Beliau tidak membawa syariat baru. Tapi beliau mengikuti apa yang menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Walaupun beliau pengikutnya syariat Nabi SAW, bukan berarti kemudian beliau di bawahnya Abu Bakar. Bukan. Itu tidak bisa dibandingkan, Mas. Sebagaimana tadi ana sebutkan. Kemudian yang ketiga. An-naqula inna Isa alaihissalam laysa minal ummati. Wala yasihu an-naqula innahu min ummatihi. Wahuwa sabikun alaihi. Lakinnahu min adba'ihi idha nazala. Oh, idha nuzila. Nah. Jadi, misalnya ini lebih pasnya idha nazala. Ya. Lianna syariatan Nabi SAW, karena syariatnya Nabi SAW, ya, baqiyatun ila yaumil qiyamah. Paham sampai sini? Di sini dijelaskan poin yang ketiga. Kita katakan bahwa Nabi Isa bukan termasuk umat ini. Kenapa? Nabi Isa sudah apa? Sudah tidak ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Artinya apa? Di sini, wala yasihu, dan tidak benar annaqula, untuk kita katakan innahu min ummati. Bahasanya Nabi Isa itu adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan berarti itu adalah umat Nabi SAW. Wahuwa sabiqun alaihi. Karena Nabi Isa itu adalah yang mendahului Nabi Muhammad SAW dalam kerasulan dan kenabian. Lakinnahu min atba'ihi idha nazala. Namun beliau itu menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW apabila beliau sudah turun. Kelak. Paham sama ini sih? Kalau sudah turun kelak, itu akan menjadi pengikutnya Nabi SAW. Lianna syariatan Nabi SAW. Karena syariatnya Nabi SAW baqiyatun ila yaumil kiamati. Itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Paham sama di sini? Dan ini menunjukkan apa mas? Dalil tentang tidak ada Nabi yang lain sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat yang baru. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini gaya menjelaskannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Itu apa? Menjadikan apa yang menjadi maklumat awal ditambahkan lagi dengan perbandingan-perbandingan dan pertanyaan-pertanyaan. Sampai kita itu menjadi faham. Ini keistimewaan apa yang disampaikan oleh Syekh. Sehingga kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam bukunya itu bertanya kemudian dijawab, apalagi ketika kajian antum diberikan pertanyaan, jangan kemudian baper. Itu uslubnya, metodenya para nabi dulu. Kalau bisa dibilang bukan para nabi tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Narala. Itu adalah uslubnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan tentang uslub nabi yang lain. Kita pahami adalah uslubnya nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendekatkan ya lututnya dengan lutut ya lututnya Jibril dekat dengan lututnya Nabi Muhammad SAW. Mawada'a fakhidai dan meletakkan pahanya ya yadihi ala fakhidai. Kemudian bertanya itu menunjukkan apa? Bertanya itu mendekat mas. Sebagaimana menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i datang lebih awal nyari posisi aman. Biar apa? Ustaz, saya kalau sudah malam gini Ustaz teklak. Mboten kula Ustaz. Lah ana tidak nyebut antum kok. Tenang aja, Mas. Ya. Rahasia. Ya. Sebagaimana kemarin Ana menyebutkan, Ana masih mendapati hanya baru 5 sebab. Kenapa seorang itu bisa ngantuk ketika kajian ilmu. Ya, semua nanti akan nambah menjadi 10. Allah alam tentang poin yang lainnya. Ya, ala kulihal. Ketika antum berangkat, ya Ana mengingatkan diri Ana sendiri dan antum sekalian. Ketika antum berangkat ke kajian ini, atau kajian-kajian yang lain, seharusnya antum membuka pintu setelah antum mengucapkan apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah dan mengatakan apa? Allahumma faqihni fiddin. Itu seolah-olah antum itu pamit sama keluarga antum, saya dalam medan jihad dan semoga Allah Azza Jalla memberikan saya kepahaman malam ini, detik ini, dengan sesuatu yang manfaat, yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Paham ya? Nah, kalau bisa dikatakan, Ustaz berarti yang ngantuk-ngantuk itu kurang doa. Ya, karena tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita semuanya tidak ada yang ngantuk ketika kajian. Ya, kalau ada yang ngantuk pun, insya Allah pasti ada kopi yang pahit atau pertanyaan yang pahit. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Iya, khair. Ya. Ta'khir fi manji la ba'sa bihi, walakin ta'khir fi zawat muskilah. Entabe. Ya. Datang kajian telat itu enggak apa-apa, Mas. Tapi nikah telat itu bermasalah. Lah, insyaallah dimudahkan. Ya, semua antum yang belum nikah untuk segera nikah dengan wanita-wanita yang soleh, insyaallah bina. Nah. Fawaid malam ini, sah. Enggak, salah satu fawaidnya antum kalau datang terlambat enggak akan dapat kopi yang enak, Mas. Karena biasanya kopi yang enak itu limited edition, Mas. Tapi kalau yang kopi yang biasa itu sak wen-wen ono. Ya. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata di sini, kaifa yakunu tabi'an? Ya. Kalau ada yang masih ngeyel lagi nih, antum lihat cara Syekh untuk menutup orang yang tanatu itu dikasih pertanyaan, ini jawabannya. Pertanyaan ini jawabannya. Rasanya ya, menengok. Nah, itu. Nih, jelaskan. Kaifa yakunu tabi'an? Bagaimana itu disebut pengikut? Wa huwa yaqtulul khanazir. Padahal Nabi Isa itu yang akan membunuh babi-babi. Nah. Antum tahu enggak? Maksudnya apakah kemudian nanti Nabi Isa itu tugasnya seperti itu? Sabar dulu. Sabar dulu. Ini para ulama menjelaskan lebih detail lagi. Ya. Dan kaifiatnya kita enggak ada yang tahu. Dalil pun tidak ada menjelaskan bagaimana kelak Nabi Isa itu membunuh babi-babi. Ya. Jadi antum jangan bayangkan Nabi Isa punya perusahaan pembunuh babi. Kemudian nanti babinya kemudian masuk otomatis plung plung plung plung dudul dudul habis semuanya babi di dunia. Ya. Jangan terlalu kartun banget, Mas. Ya. Itu masalah dalil, Mas, bukan kartun. Naudzubillah min dalil. Ya. Bebaskan imajinasi antum dari imajinasi yang liar. Ya. Serahkan semuanya kepada dalil. Kalau sudah dalilnya serah, sudah enggak perlu tanatuk, Mas. Ya, enggak perlu tanatuk. Mencari pendetilan sehingga akhirnya nanti kejeblos sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah. Jadi kalau misalnya dikatakan kalau misalnya dikatakan kaifa yakunu tabi'an, bagaimana Nabi Isa itu dianggap pengikut? Wa huwa yaqtulu khinzir. Jamaknya khanazir. Wa yaksiru salib. Dan mematahkan salib-salib. Apakah kemudian Nabi Isa itu nanti kelak akan mematahkan salib demi satu demi satu? Ya. Kemudian ya, makanya jadi pertanyaan. Ya. Wala yakbalu illa al-islama ma'a anna al-islama yukirru ahli al-kitabi bil jizyati. Jadi wala yakbalu illa al-islam ma'a anna al-islam yukirru, ya, yukirru ahli al-kitabi, ya, yukirru ahli al-kitabi bil jizyati. Nah, di sini dijelaskan. Kalau misalnya, ya, bagaimana mungkin Nabi Isa itu menjadi pengikut? Maksudnya pengikut apa ini? Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal Nabi Isa itu adalah kelak akan membunuh babi. Kemudian apa? Menghancurkan salib. Kemudian apa? Dan layak balu, ya, tidak menerima ilal Islam, tidak menerima kecuali syariat Islam. Ya. Sedangkan Islam itu dia yukirru, menetapkan ahli kitab, menetapkan para ahli kitab. Ahli kitab itu siapa, Mas? Yahud dan Nasoro. Ya. Bil jizyah, dengan jizyah. Jizyah itu apa? Uang perlindungan, Mas. Pajak. Uang keamanan, Mas. Kulna, kita katakan. Ya. Ikhbaru Nabi SAW bidzalika iqrarun lahu. Fatakunu min syari'i. Nah. Jadi, kalau misalnya dikatakan, kulna, ikhbaru Nabi SAW bidzalika iqrarun lahu fatakunu min syari'i. Fayakunu naskhan lima sabaqa min hukmil Islam awal. Jadi, ikhbaru Nabi SAW, pengabaran Nabi SAW bidzalika, tentang yang demikian, itu adalah iqrarun lahu. Ini penetapan baginya. Bagi apa? Penetapan bagi Nabi Isa. Bahwasannya apa? Nabi Isa nanti akan tidak makan membuat syariat baru. Ya. Fatakunu min syar'ihi. Maka, ini, di situ, bahwasanya apa yang dibawa Nabi Isa ini termasuk syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wa yakunu naskhan lima sabaqa min hukmil Islam awal. Nah, sehingga di sini apa yang menjadi istilahnya pengabaran tentang ketetapan yang berkaitan dengan Nabi Isa itu menjadi yang menjadi naskh. Nasakh itu apa? Menghapus. Menghapus hukum Islam yang pertama. Paham maksudnya? Nah. Nah. Walba'ati ba'dal maut. Ini walba'ati ba'dal maut. Apa wal ba'ti ba'dal maut? Isi tentang kebangkitan setelah kematian. Ya. Al ya, di sini al ba'su bima'na al ikhraji. Al ba'su. Ya, al ba'su bima'na ikhraji. Yani ikhrajun nasi min kuburihim ba'da mautihim. Jadi seseorang itu setelah mengimani Allah, Rasul, kemudian malaikat, para nabi, kemudian kitab, ya, termasuk di sini apa? Tentang mengimani kebangkitan setelah kematian. Nah, al-ba'thu bima'na al-ikhraj, yaitu pengeluaran. Maksudnya apa? Yaitu ikhrajun nas, pengeluaran manusia atau dikeluarkannya manusia min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Jadi sekarang pertanyaannya dari sini, apakah ada orang yang dibangkitkan sebelum hari kebangkitan kelak? Nah, ada. Siapa? Hah? Ya. Nanti akan disebutkan. Wahada. Ya. Ya. Dan ini. Ini. Min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kembali lagi. Yang antum harus fahami. Ma farqu bainal ilm bal i'tiqad. Apa bedanya ilmu dan i'tiqad, keyakinan, Mas? Ini sudah kita bahas di awal syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan antara ilmu dan i'tiqad. Keyakinan. Scanning, scanning, scanning. Scanning. Ayo. Mam, mam, mam. Ya. Mas Rista. Perbedaan antara ilmu dan i'tiqad. Keyakinan. Atau akidah. Hah? Belum ditulis. Ayo Allahumma barik. Masa. Allahumma barik. Hasan. Ya malam ini enggak tahu sebelumnya itu makan apa ya? Allahumma barik. Ya, nanti siap di SMS. Nah. Ya, itu perbedaannya. Perbedaan antara i'tiqad dan ilm. I'tiqad itu yakunu al-i'tiqad ya. Sahih am batil. Keyakinan itu bisa salah, bisa benar, bisa salah. Bisa yang sahih, bisa yang batil. Makanya antum tahu keyakinannya orang-orang yang nyadran. Keyakinannya orang-orang yang tahlilan. Keyakinannya orang-orang yang datang ke Nyoror Kidul. Itu dia punya keyakinan loh. Punya akidah loh. Ya. Tapi apakah salah atau benar? Kita sudah tahu. Itu keyakinan yang salah. Nah. Tapi ilm. Al-ilmu. Apa definisi ilmu? Pak Adi, masih ingat definisi ilmu? Al-ilmu. Apa kak? Esen tau burung? Bilah. Ya. Yang apa masjid? Masjid apa masjid? Aku saya sama. Idraku syai alama huwa idrakan jaziman. Nah. Jadi mengetahui sesuatu dengan pemahaman yang pasti. Pasti karena apa? Ada dalilnya. Ada keilmiahannya. Tapi kalau keyakinan itu masih ngira-ngira, Mas. Makanya kenapa disebutkan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah? Keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah. Karena keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah itu sudah ahlu sunnah. Suka dengan sunnah. Wal Jamaah konteksnya apa? Berjamaah. Tidak menyendiri, Mas. Dan tidak sendiri-sendiri. Makanya konteksnya ini wahada min mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah termasuk keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah. Apa mas keyakinannya? Bangkit, ada kebangkitan setelah kematian. Ada apa? Kebangkitan setelah kematian. Wahada thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Dan ini sudah tetap sahih menurut Al-Quran, sunnah dan ijma' muslimin. Kesepakatan kaum muslimin. Bal. Ya. Bal. Ijma'il Yahud wa Nasara. Bahkan ketetapannya apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Aitsu ya yukirruna. Kalau misalnya dikatakan di sini kok bisa orang Yahudi juga menetapkan, Nasrani juga menetapkan. Gimana jawabannya, Pak Hadi? Kenapa orang Yahudi dan Nasrani juga menetapkan bahwasannya ada kebangkitan? Kitab aslinya, Pak. Allahumma barik. Ya. Ya. Soalnya, di mana? Haitsu, di mana? Apa? Yukirruna bi anna hunaka yawman yub'atsun nasu fihi wa yujazawna. Ya. Mereka menetapkan bahwasanya akan ada hari dibangkitkannya manusia ya. Haitsu yukirruna bi anna hunaka yawman yub'atsun nasu fihi wa yujazawna, di mana akan dibangkitkan manusia dan pada hari itu akan diberikan ganjaran. Ya. Sekarang amal Qur'anu fa yaqulullah azza wajal. Antum lihat di surat At-Taghabun dan Al-Mu'minun. Lihat semuanya, Mas. Al-Qur'annya dibuka. Al-Qur'annya dibuka. Atau sekarang antum megang HP, kemudian ayatnya dibuka, itu ahsan. Atau bahkan antum yang punya mushaf, lebih ahsan lagi ketika antum buka. Itu sebagai apa? Sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala membuka Al-Qur'an dan membacanya. Ya. Di At-Taghabun ya. Ayat 7. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Disebutkan di situ di At-Taghabun, za'ama alladziina kafaru, orang-orang kafir mengira, mengatakan allay yub'atsu, mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ya, qul, katakanlah bala wa rabbi latub'atsun, katakanlah memang demi Rabbku benar-benar kalian akan dibangkitkan. Atau engkau akan dibangkitkan. Di surat At-Taghabun. At-Taghabun. Ya. Tanya anak. Surat At-Taghabun. Surat keberapa, Mas? Hah? 64. Benar. Belum balik. Hasan. Nah. Kemudian. Di. Al-Mu'minun. Ayat 15-16, Mas. Al-Mu'minun, ayat 15-16. Nah. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sudah itu sungguhnya ya kalian benar-benar akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kemudian sungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kubur di hari kiamat. Ini di dalam Al-Qur'an, Mas, tentang apa? Kebangkitan. Tentang kebangkitan. Ya, makanya ana mengingatkan kepada antum, Mas. Kita baru membaca tentang ayat-ayat kebangkitan. Ya. Antum pun harus bangkit, idepnya dibangkitkan, Mas. Jangan ngantuk, Mas. Ini baru Al-Wasitiyah, Mas. Habis ini baru kita nyambung Alfiyah, Mas. Ya. Ya, kalau hari ini sudah antum tekak-tekluk, bagaimana dengan Alfiyahnya? Ya. Maka disebutkan Allah Azza wa Jalla tentang penetapan hari kebangkitan. Itu ada. Ini Al-Quran. Dalil Al-Quran. Sekarang, amma fi sunnati. Antum lihat. Inilah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu memulai semua pendalilannya dari Al-Quran kemudian sunnah. tidak kemudian dengan cerita, tidak kemudian dengan kisah, tidak kemudian dengan fenomena apa yang terjadi waktunya sekarang. Makanya kalau antum itu mendengarkan cerita, mendengarkan ceramah, dimulai dengan qasas, dengan cerita yang itu adalah kasuistis atau fenomena tanpa menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah yang seperti itu antum harus hindari. Karena apa? Menghabiskan waktu, tidak memberikan manfaat, tidak nambah iman, hanya mengangguk-anggukkan kepala, tanda tidak faham. Angguk-angguk gini, kemudian segeleng-geleng gini. Angguk-angguknya, iya, yang dikatakan benar, tapi tidak ilmiah. Gitu. Salah-salah maaf ya. Amma fi sunnati, sedangkan, ya, dari sunnah, faja'atil ahadith, ya, mutawattirah ani Nabi SAW fi dhalika. Pastinya ada hadis Nabi SAW yang banyak, banyak hadis Nabi SAW, al-ahadithu al-mutawattiratu ani Nabi SAW fi dhalika. Ada hadis dari Nabi SAW yang mutawatir, tingkatannya sudah mutawatir, bukan ahad lagi. Ya, mutawatir itu, antum masih ingat tentang kajian kita dari Sarah Mantum Al-Bakuniyah dan Ustazullah Hadis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan semoga pada pertemuan selanjutnya kita akan atur lagi kapan Mantum Al-Bakuniyah. InsyaAllah binillah kalau kajian sorenya sudah mulai lagi. Binillah. Nah, apa mas? Hadis mutawatir itu apa mas? Hadis yang juga apa dari kitab apa mas? Manhajul Rawi. Manhajul Rawi Ibnu Jamaah. Dijelaskan dari tahqiqnya Syekh Abdul Bari Hafidzallah bahwasanya sekurang-kurangnya hadis itu dikatakan mutawatir itu apabila mendapati 10 perawi dalam tingkatan yang sama. Ya, tingkat itu. Ya. Kemudian nah, ini sudah banyak sekali hadis ini, banyak sekali. Kalau disebutkan mutawatir, oh, ya, sudah. Kemudian, kemudian wa ijma'al muslimuna ala hada ijma'an qad'iyyan wa anna an-nasa sayub'atsuna yawm al-qiyamati wa yulaquna rabbahum wa yuzawuna wa yujazawna. Ya. Wa yujazawna bi'amalihim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di surat Az-Zalzalah 7-8. Di sini jelaskan kaum muslimin bersepakat bahwasanya secara apa? Kesepakatan yang tidak bisa disangkal lagi. Qat'iyyan. وَأَنَّ النَّاسَ, ya, manusia itu kelak سَيُبْعَثُونَ yaumal kiamati, akan dibangkitkan. Sayyub asuna yaumal kiamati. Ya, kemudian apa? Wa yulaquna, yulaquna, akan bertemu. Ya, yulaquna rabbahum, bertemu dengan Rabbnya, Rabb kaum muslimin. Wa yujazawna bi'amalihim, dan akan diberikan ganjaran terhadap amalan-amalannya, amalan-amalan mereka. Ya, maka sebutannya ketika orang itu mendapatkan ganjaran yang baik, maka itu sesuatu yang disyukuri. Kalau enggak, ya, fala yalumanna ila nafsah, tidak dicaci maki kecuali dirinya sendiri. Nah, makanya di surat Zalzalah tadi, ya, barang siapa yang faman ya'mal, barang siapa yang melakukan amal mitqala dharatin khairan yarah, itu seberat darah kebaikan, seberat darah. Darah itu sebenarnya apa sih? Tahu mas? Gak ada, sawi itu kegedean mas. Ya. Darah. itu biji sawi itu pernah lihat nggak biji sawi kayak apa? Iya, tapi itu gede itu mas. Itu lebih kecil lagi, maksudnya, ya, ya, itu maksudnya biji kecil. Taruh itu biji biji kecil. Misalnya tahdidnya tentang darah. Ya. Nah. Ini darah di sini sangat kecil. Artinya di sini bukan hanya biji-bijian yang biji selasih pun ana enggak yakin kalau itu yang dimaksud. Ya kan? Tepungnya biji sawi. Karena ana itu enggak habis pikir kenapa orang Indonesia itu bisa menerjemahkan mitkola darrah itu seperti biji sawi. Aneh itu mas. Ya. Padahal dulu sawi itu ada enggak misalnya? Seberat biji sawi. Si, pertanyaannya adalah ketika membaca terjemahan itu sawi pada zaman Al-Quran itu turun kira-kira wisono puru. Itu pertanyaan ana ya. Allah alam kejadiannya. Tapi kita tidak pengen tanatuk di situ, Mas. Iya. Kalaupun kita tahu jawabannya dulu ada atau tidak, itu pun enggak ngaruh. Paham enggak? Alam Ustaz. Iya. Ya, tanatuk ngantuk. Nah, itu ngeri itu, Mas. Allah alam tentang itunya nanti kita bisa bahas apa sesuatu yang lebih pas untuk menjelaskan posisi dari miskolah darah. Ya. Nah ini ada bagus nih. Nah. Jadi ana gini kan seperti ini mas. Snip C. Jadi kalau misalnya antum lihat biji sawi. Ini ada yang ngosting kayak gini tapi kita pun enggak tahu. Bentar. Nah, anak ganti dulu nih. Antum lihat di sini. Antum bisa lihat nih. Biji sawi kayak gini. Ya. Ya. Ini al-yawm. Ya. Ini yakbalu minka mitkola darah. Ini segini mas. Ini jari ya. Jari kemudian ini bijinya segini. Ya. Lalu bayangkan dengan biji sawi kayak apa. Ya, ini biji sawi kayak gini mas. Antum bisa nilai nanti. Ya, ini antum lihat di sini biji sawi. Nih, biji sawi segede ini. Apakah sama ini? Ini lebih gede mas. Ya, lebih gede. Ini biji, sebenarnya tadi gak tahu biji apa tadi. Anak kulihal yang ya coba antum nanti banding-bandingkan sendiri ya. Ya. Kalau untuk browsing antum semua udah pintar semua. Paling enggak ana ingin mengaduk-aduk lagi apa yang menjadi pemahaman biji sawinya itu loh. Nah, kita kembali lagi tadi berkaitan dengan nah kalau kopi enggak kemudian mas abur. Nah di sini jelaskan Allah Azza Jal berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, di surat Insyiqaq. Antum lihat ayatnya mas. Hai manusia, sesungguhnya ya innaka kadihun, kadih, telah bekerja ila rabbika kadhan famulaqi, dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti engkau akan menemuinya. Ya. Fatadakkar hadha liqa. Ya, fatadakkar hadha liqa. Maka ingatlah pada perjumpaan ini. Hatta ta'mal lahu. Agar engkau itu bisa beramal dalam rangka pertemuan tersebut. Khaufan min an taqifa baina yadayllahi azza wajal yaumal qiyamati wa laysa 'indaka syai' min al-'amal shalih. Ya. Itu hendaknya engkau menjadi takut. Menjadi takut apa? Min an taqifa baina yadillah, untuk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa laysa 'indaka syai'un min al-'amali shalih. Sedangkan engkau tidak memiliki bekal apapun berupa amal soleh. Pertanyaannya, Ustaz, kalau saya datang ke kajian, ngontangan tuh, apakah itu termasuk amal soleh? Ini pertanyaan loh. Karena ganjret tentang ngantuk ketika kajian, mas. Ganjret maksudnya di sini, ana masih memandang kenapa itu terjadi. Dan apakah orang itu akan mendapatkan pahala atau tidak. Itu bukan tanah tuh ya. Karena sudah dibahas. Karena mendapati beberapa artikel dari para ulama tentang menyebutkan yang seperti itu. Dan yang ana ingat, ketika daurah Syekh daurah syar'iyah Syekh Shalih Utsaimin Hafidzallah, itu para muridnya yang awal-awal dulu, bahkan yang belakangan, datang ke daurah dalam keadaan ngantuk, mereka menahan rasa kantuknya dengan cara berdiri. Gini mas, berdiri gini, sambil bawa kitabnya. Nyatet gini. Saking apa mas? Tidak adanya keinginan terluput dari faedah yang disebutkan Nusya. Dan ana mendapati yang ikut daurah itu bukan hanya sekali ikut daurah, bahkan ada yang sudah 9 kali dari 12 kemarin. Itu ada yang 9 kali, ada 10 kali. Catatannya numpuk-numpuk itu. Kitabnya satu. Tapi dua jilid, maksudnya tebel-tebel segini. Ya. Model catatannya adalah selebar. Ini ada matanya di sini. Kemudian lembar berikutnya kosong untuk catatan. Makanya jadi tebel. Ya. Muhimmatul ilm. Daurah muhimmatul ilm. Jadi subhanallah, bagaimana mereka itu, ya, dan Syekh mengajar itu sehari lebih dari 10 jam, Mas. 5 jam non-stop, 5 jam non-stop. Itu Masya Allah. Ana lihat kekuatan apa yang menyebabkan mereka begitu, Masya Allah. Makanya, salah satu yang bisa membuat antum semangat untuk ilmu syar'i adalah ketika antum berkumpul dengan orang-orang yang semangat, antum akan menjadi tambah semangat. Tapi kalau antum itu ketemunya dengan aku yang ngantuk, bodohnya ngantuk. Tak ikut. Nyetru, Mas. Asli itu. Nular. Bukan penyakit nular ya. Tapi ini kaitannya dengan keinginan untuk menuntut ilmu syar'i. Antum melihat sampingnya, nyatet, rajin. Gak tekluk-tekluk, itu semangat. Kayak iso, masa aku gak iso. Tapi kok yang satunya, ya gini-gini. Ayo, wis lah. Tak podo, wai. Lostak. Tanya, ana di daurah itu, pasti membawa hot cream, Mas. Bukan untuk apa-apa, Mas. Untuk pijetan, Mas. Kalau pas capek, ngantuk itu, wis tak hot creaman di wis. Ya, semenit, dua menit, walaupun terlewat tapi enggak kemudian ngantuk seterusnya. Lebih baik hilang 1 menit 2 menit untuk hot creaman daripada 1 jam 2 jam enggak dapat kajian sama sekali. Ini contoh saja, Mas. Jadi kalau misalnya orang itu sadar bahwasanya kelak orang itu akan berjumpa, kita semuanya akan berjumpa kepada Allah Azza Wajalla, maka hendaknya kita itu beramal soleh. Salah satu amal soleh ini adalah ketika antum ngantuk di kajian ilmu, antum ingat apakah ngantuknya ini nanti akan bermanfaat? Ketika kelak akan ditanya, engkau sudah diberikan kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu. Kok kenapa engkau itu malah milih ngantuk di sana? Itu kan pilihan, Mas. Ngantuk itu pilihan loh, Mas. Ngantuk itu apa, Pak Hadi? Pilihan atau enggak, Pak? Ngantuk itu bukan takdir, Mas. Karena disebutkan fa'alhamaha fujurah wa taqwaha. Allah lah yang memberikan ilham. Ini yang baik, ini yang benar. Ini yang jelek. Itu pilihan, Mas. Dan pilihan yang paling menonjol bagi antum malam hari itu adalah kajian paling berat. Dan semoga Allah Azza Wajalla melipat gandakan pahala buat kita semuanya. Kalau ketika antum bisa menahan rasa kantuk dan memohon kepada Allah Azza Wajalla, itu Masya Allah. Antum akan dapat setelah kajian itu plongnya nemen, Mas. Tapi kalau antum itu kajian pas ketika kajian itu ngantuk, habis kajian biasa aja. Isa ngantuk . Nah, ya. Tapi begitu antum itu menahan rasa kantuk ketika kajian, kemudian kajian itu selesai, Masya Allah, rohah banget. Sangat-sangat nyaman plongnya. Antum nanti akan lihat sendiri, buktikan. Buktikanlah. Kemudian, maka di situ apa? Khaufan min antaqifa baina yadillahi azza wajal yaumal qiyamati wa laysa indaka syai'un minal amal soleh. Engkau akan takut apabila berdiri di hadapan Allah azza wajal, bertemu di hadapan Allah azza wajal pada hari kiamat dan dirimu tidak ada sesuatu pun dari amal soleh. Allahu Akbar. Dahsyat, Mas. Maka antum katakan kemarin ketika ana menghadiri takziah ya Ustaz Zainal Mustafa Idris rahimahullah. Ana belum pernah lihat orang yang paling banyak dihadiri kuburannya. Kalau di Jogja Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, di Magelang itu beliau. Banyak sekali. Anak ngelihat saat itu, ya, orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, dari mana saja datang. Ya, kalau pada zamannya Ustaz Abu Sa'ad belum ada COVID, Mas. Sekarang COVID aja seperti itu, ya, itu Masya Allah. Semuanya mengesampingkan. Mau terpapar, tidak terpapar, ini adalah, ya, sebutannya kecintaan. Yang tidak ada bandingannya. Saat itu anak menengadahkan ke langit. Waktu anak kapan? Dan apakah bisa seperti beliau ini? Allahu Akbar. Sambil menatap Allahu Akbar. Ternyata waktu itu begitu dekat. Ya. Waktu itu begitu dekat. Untuk menjamah tanah dan kembali ke tanah itu begitu dekat. Kalau misalnya kemudian antum mendatangi model-model, ya, tentang penguburan jenazah seperti itu, tentunya antum akan lihat esok hari akan berapa banyak orang yang akan menguburkan kita. Esok hari akan berapa banyak orang-orang yang mau menyolatkan kita. Allahu Akbar. Itu mulai antum pikirkan, kita pikirkan dari sekarang, Mas. Sudah berapa banyak amal soleh yang membuat orang-orang sekitar kita ridho dengan kita. Karena Nabi SAW pun mengingatkan tentang apa, Mas? Tentang tanda-tanda akhir kehidupan yang baik. Ya. Karena kaitannya orang tanda-tanda, orang melakukan husnul khatimah, ya, itu menyebutkan tentang Allah Azza Jal menyebutkan idza aradallahu bi 'abdin khairan assalahu qila wa ma assalahu, atau dalam lafaz yang lainnya qila wa ma ya'siluhu qala yuftahu lahu aman salih qabla mautihi fayakbiduhu alaihi. Ini dalam salah satu lafaz hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya sahih, Mas. Hadisnya sahih. Apabila Allah menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah menjadikan akhir kehidupannya itu seperti madu. Madu, manis. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjadikan akhir kehidupan itu seperti madu? Kemudian Nabi SAW menjawab, yuftahu lahu amal soleh. Akan dibukakan baginya amal soleh. Qabla mautihi, sebelum kematian dia. Fayakbiduhu alaihi, maka dia pun meninggal dengan amal soleh tersebut. Ya, kalau dikaret, antum akan dapati wajah baru. Di sana, ada bapak-bapak kita, pianya mungkin sepantaran Pak Mariadi lebih tua sedikit. Ya. Ya, semoga Allah Azza Jalla memberikan yang terbaik buat beliau. Sudah melakukan banyak hal dan mengatakan, aku wis tuwo, aku wis nyesel. Aku harap sinau. Dari nol. Dan sampai sekarang, sebelum komat, bahkan sebelum adzan, beliau sudah hadir. Nah, itu dulu terkenal. Anda tidak akan ceritakan masa mudanya gimana, tapi Allah yang mengetahui. Dan ketika melihat orang-orang seperti itu, insya Allah, salah satu berapa tanda dari kebesaran Allah Azza wa Jalla ada di hadapan kita. Pertanyaan adalah, apakah kita akan bisa istiqomah? Ya. Kemudian, akhir kehidupan kita, kita bisa seperti itu. Ya. Ini adalah pertanyaan terakhir buat antum sekalian. Insyaallah inilah karena ini paragrafnya panjang. Nanti kita akan pulang dari ini, Mas.